الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما قراءة ما تيسر من الأحاديث في باب القدر من السنة، من سنن الإمام أبي داود. Dan beliau memulai kembali dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan membaca lagi dan melanjutkan kajian kita dalam kitab sunnah, di dalam Sunan Abi Daud. Qad baqiya fi hadzal bab 'adadun qalilun min al ahadith insyaallah, dan tersisa di dalam bab ini beberapa hadis. Thumma ba'dahu babun mukhtasar في ذرار المشركين أي أطفالهم الصغار. نعم. Kemudian setelahnya itu ada bab yang menyebutkan tentang anak-anak orang-orang musyrikin yang lahir. وإن شاء الله نتشاور ونتعاون في أن ننتهي من البابين إن شاء الله. Dan insya Allah kita saling tolong menolong untuk cepat selesai dengan membahas dua bab itu. Mantap insyaallah. Tayyib. Aywa. Tayyib. Wa qabla an aqra hunaka hadithun 'azimun fil qadar. Dan sebelum saya membaca, di sana ada satu hadis yang sangat agung yang membahas tentang takdir. Rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi wa ghayruhuma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan selain dari keduanya. Wasahahahu Al-Imam Al-Albani wa ghayruh. Dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan selain beliau. An Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay min baitihi ila al-masjid wa fi yadihi kitaban. Telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju masjid, dan di tangan beliau ada dua lembar. Faqala atadruna ma hadhani al-kitaban. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang berada pada dua lembaran ini? Faqulna la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kemudian para sahabat mengatakan ketika itu, kami tidak mengetahui wahai Rasulullah kecuali kau mengkhabarkan kepada kami. Faqala lilladhi fi yaminihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lilladhi fi yadihi al-yumna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang satu lembaran yang berada di tangan kanannya. Hadza kitabun min rabbil alamin. Ini merupakan tulisan dari Rabb alam semesta. Fihi asma'u ahli al-jannah. Di dalamnya terdapat nama-nama penghuni syurga. Wa asma'u abaihim wa qabailihim. Dan terdapat pula nama-nama orang tua mereka dan suku-suku mereka. Thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Kemudian dikumpulkan di akhirnya, tidak ada tambahan, demikian pula tidak ada pengurangan di dalamnya. Thumma qala lilladhi fi shimalih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berada di tangan kirinya, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah tulisan dan kitab dari Rabb alam semesta. Fihi asma'u ahli an-nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Dan di dalamnya terdapat nama-nama orang tua mereka dan nama suku-suku mereka. Faqala ashabuhu radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa fimal 'amalu ya Rasulullah in kana amrun qad furigha minhu?" Lalu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah kalau perkara tersebut sudah ditentukan oleh Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu, saddidu hada yani i'malu bis sadad, ijtahidu fil amal bis sadad, yaitu bersungguh-sungguhlah kalian beramal dengan amalan yang baik, yani bima'na i'malu fa kullun muyassar. Naam, yaitu maknanya adalah beramallah kalian, fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi'amali ahli aljannah, dan sesungguhnya yang sudah menjadi penghuni syurga maka dia akan menutup umurnya dengan amalan-amalan penghuni syurga. Wa in amila ayya amal, sekalipun dia beramal daripada bentuk amalan-amalan. Wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi amali ahli nar wa in amila ayya amal, dan sesungguhnya penghuni neraka dia akan menutup usianya dengan amalan-amalan penghuni neraka apapun yang mereka lakukan setelahnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebagian riwayat mengatakan thumma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabain falam yuraya ba'da dhalik. Subhanallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan dua lembaran tersebut dan mereka tidak lagi bisa melihat dari dua lembaran tadi. Amma ahlus sunnah fasaddaqu bidzalika wa amanu. Adapun ahlus sunnah, mereka membenarkan hal tersebut terjadi dan mereka beriman. وهذا من أدلّة الإيمان بالقدر. Dan ini merupakan dalil tentang keimanan terhadap takdir. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره. Dan dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap kabar yang beliau sampaikan. وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بقوله اعملوا. Dan mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, beramallah kalian. Wa amma ahlul bid'ah, adapun pelaku kebid'ahan, fa'aradu hadzal hadits wa ghairahu bi'uqulihimul qasirah, mereka tolak hadis ini dengan akal-akal mereka yang pendek. Wa kana mimma 'aradu bihi hadzal hadits khassa, dan dari hal-hal yang mereka dan dari hal-hal bentuk penolakan mereka terhadap hadis ini secara khusus, qalu kaifa yakunu dhalika, mereka mengatakan bagaimana bisa terjadi hal yang demikian. Kitabun fihi asma'u ahli al-jannah min Adam ila qiyamis sa'ah, ada lembaran-lembaran yang bertuliskan nama-nama penghuni syurga dari di awal kali diciptakan Adam sampai hari kiamat. Yahmiluhu sallam faqat fi yadihi al-yumna, kitab saghir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kitab tersebut di tangan kanannya. Wa hakadha kitabun fil yadi al-yusra bi ahli an-nar, demikian pula bagaimana bisa terjadi nama-nama penghuni neraka dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada berada di tangan kirinya. Hadha yukhalif al-aql, tentu ini menyelisihi akal kita. Yukhalif al-waqi' wal-mushahadah, tentu menyelisihi apa yang kita lihat dan apa yang terjadi. Anta faqat asma' ba'd al-kutub aw ruwat ba'd al-kutub ya'ti mujalladat, tentunya kalau diperumpamakan bahwa orang-orang nama-nama orang perawi-perawi hadis itu saja bisa berjilid-jilid dituliskan nama-nama mereka. Wa hum khilal 200 sana faqat, dan itu hanya rentetannya cuma 100 tahun saja. Fa kaifa bi'adadihim mundu Adam ila qiyamis sa'ah, bagaimana jumlah-jumlahnya itu dari diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Ahlus sunnah qalu idza jaa al khabaru sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah mereka berpendapat kalau datang kabar-kabar yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa na'lam annahu haqq, dan kami mengetahui mengilmui bahwa itu benar. Wa ayyu 'aqlin 'indana sayukhalifuhu fal khalalu fil 'aql, dan akal manapun yang kita miliki yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, akalnya yang rusak. Wa amma al 'aqlu sahih as salim fayaqbalu dhalik, adapun akal yang benar dan akal yang selamat dan sehat, dia terima hal tersebut. Wa hakadha al waqi', dan itulah yang terjadi. Ma tarahu fil waqi' mukhalifan lil hadits as-sahih fal hadits as-sahih huwa al-haq, dan apa yang terjadi kalau kita lihat itu berselisih dengan hadis yang sahih, maka hadis sahih itulah yang benar. Wa sa'adribu laka dhalika bimathalain, dan aku akan memberikan contoh kepada kalian dengan dua contoh. Al-an al-bashariyah al-bashar al-an wasalu fit teknologiya wat taqniyah ila asghar hajm min al-dhakira as-saghira, Dan sekarang manusia sekarang mereka telah sampai dari ilmu teknologi-teknologi, ada bagian semacam memori yang sangat kecil. Tahmilu malayin wa balayin al-ma'lumat wal-kutub wal-asma' wal-awraq. Bahkan dengan teknologi yang ada di zaman sekarang, bentuk memori yang sangat kecil tersebut dia mampu menampung miliaran-miliaran dokumen-dokumen dan sebagainya. فهذا عمل مخلوق. Tentunya ini merupakan perbuatan dan pekerjaan makhluk. فكيف تعارض بعقلك كتابا جاء من الخالق؟ Bagaimana bisa kalian bandingkan hal yang demikian dengan tulisan-tulisan yang datang dari Allah? وهنا نقول. Di sini kita katakan العقيده السنيه السلفيه تظهر في عصر الاختراعات والاكتشافات العصريه. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah semakin tampak di masa-masa yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, di masa-masa yang penuh dengan penyingkapan-penyingkapan. Fadallat hadhihi al mukhtara'at ala sihhati aidan mawqif Ahlussunnah. Dan menunjukkan pula pada apa-apa yang diciptakan dari teknologi-teknologi yang diciptakan manusia tersebut, menunjukkan kepada kita akan sikap Ahlus Sunnah yang benar. Wadallat ala inhiraf wa dha'f uquli ahli al-bid'ah. Dan menunjukkan pula kepada kita tentang penyimpangan-penyimpangan dan lemahnya akal-akal pelaku kebid'ahan. Al-mithal ats-tsani. Contoh yang kedua. Ja'a fi ahadith ad-dajjal akhir az-zaman. Datang di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang Dajjal di akhir zaman. Annahu ya'ti ma'ahu jannatun wa nar. Dia nanti datang dengan membawa syurga dan neraka. Faman amana bihi adkhalahu tilka al-jannah wa man kafara bihi adkhalahu an-nar. Barang siapa yang beriman dengannya, maka dia masukkan ke dalam syurganya. Dan barang siapa yang tidak beriman dengannya, dia masukkan ke dalam nerakanya. وَمِنَ الْإِبْتِلَاءِ وَالْفِتْنَةِ الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهِ. Dan daripada ujian dan fitnah yang Allah telah takdirkan. لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Akan adanya hikmah yang besar dibaliknya. النَّاسُ يَرَوْنَهَا جَنَّةً وَنَارًا. Manusia melihat keduanya itu layaknya syurga dan neraka sejatinya. فبماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين؟ Lalu dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum mukminin ketika itu? إذا أدركتهم تلك الفتنة. Kalau dia mendapati fitnah tersebut, أمرهم أن يدخلوا تلك النار فإنها جنة. Justru sebaliknya, Nabi memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam nerakanya. Karena itulah sejatinya syurga. Fal mu'minu al musaddiqu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam al muttabi'u li hadithih. Dan mukmin yang benar dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hadisnya, yadkhulu nar ad-dajjal allati yaraha naran. Dia masuk ke dalam nerakanya Dajjal yang dia lihat itu merupakan neraka. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yadkhulaha wa akhbarahu annahu yajiduha jannatan wa na'ima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk masuk ke dalam nerakanya dan dia akan mendapati sesungguhnya neraka tersebut adalah syurganya. Ara'aita ila tasdiqil mu'minin lil wahyi? Tidakkah kalian melihat bagaimana pembenaran seorang mukmin kepada wahyu? Wasyabbu alladhi yaqtuluhu ad-dajjal thumma yuhyih. Kemudian pemuda yang dibunuh oleh Dajjal lalu Dajjal hidupkan kembali dia. Wa yashuqquhu nisfayn wa yamshi bayna nisfayh. Dia membelah pemuda tersebut menjadi dua dan dia berjalan di antara kedua belahan tersebut. Thumma yuqumu bayna yaday Dajjal. Kemudian dia berdiri di hadapan Dajjal. Fa yaqulu lahu Dajjal: "Ha, amanta bi anni rabbuk?" Kemudian Dajjal mengatakan: "Ha, tidakkah kalian beriman bahwasanya saya adalah Tuhan kalian?" Fayaqulu dhalika ash-shab al-mu'min: "Wallah, mazdadtu bika illa basira. Anta ad-dajjal alladhi haddathana 'anka Rasulullah." Lalu seorang pemuda tersebut yang sudah dihidupkan kembali dia mengatakan, "Tidaklah menambah keimananku bahwa engkau merupakan Dajjal, karena engkaulah Dajjal yang sudah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu." Haddathana wa akhbarana hiya hujjatul mu'minin ila akhir az-zaman. haddatsana dan akhbarana, menceritakan kepada kami dan mengkhabarkan kepada kami, itulah hujjah kaum mukminin sampai akhir zaman. Fala yatasallatu ad-dajjal ala ahadin ba'dah, la yastati'. Nah, maka dajjal tidak mampu setelah itu melakukan hal yang sama. Fa hadha al-hadith alladhi ibtada'tu bi qira'atihi lam yadhkurhu huna Abu Dawud wa ahbabtu an ufidakum bih. Dan hadis yang disebutkan oleh beliau tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua lembaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, tapi beliau menyebutkan sebagai faedah tambahan. Thumma dzakara Abu Dawud hadis Umar bin Al-Khattab min tariqain anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu su'ila an hadhihi al-ayah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. نعم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang ayat وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dan menciptakan dari tulang punggung Adam turunan-turunannya. قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِي الْآيَةِ, kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan Al-Qa'nabi membacakan ayat, lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab pertanyaan tersebut. Lalu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika itu tentang ayat tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia. Kemudian Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, lalu keluarlah turunan-turunan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku menciptakan mereka untuk syurga. Dan aku ciptakan pula mereka tersebut dengan amalan-amalan ahli syurga mereka beramal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusap kembali punggungnya Adam. Lalu keluarlah anak turunan Adam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku menciptakan mereka untuk neraka. Dan dengan amalan penghuni nerakalah nanti mereka beramal. Lalu seorang berkata, ya Rasulullah, fafimal amal? Wahai Rasulullah, kalau demikian untuk apa kita beramal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba untuk syurga, Allah sibukkan dia dengan amalan-amalan penghuni syurga sampai dia meninggal dunia terhadap amalan tersebut dari amalan-amalan penghuni syurga, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba dan dia menjadi penghuni neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kesibukan untuk beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka sampai dia meninggal dunia atas amalan-amalan penghuni neraka tersebut, lalu Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Wa mas'alatu akhdi dhurriyah min sulbi Adam qad ja'at fiha ahadith sahihah, dan permasalahan tentang turunan-turunan Adam itu ada beberapa hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang hal yang demikian. Wa fi ba'dihha ma fi hadis Umar min mashi dhahri Adam. Dan dari sebagian hadis-hadis tersebut adalah hadis Umar ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wastahdhiru qaul al-Imam Ahmad bin Hanbal al-qadaru qudratullah. Dan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan takdir itu merupakan kemampuan Allah. Waqad zakara al-Imam al-Albani jumlatan min hadhihi al-ahadith. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan sebagian daripada jumlah hadis-hadis ini fi silsilatil ahadits as-sahihah. Di dalam kitab beliau silsilah ahadits as-sahihah. Minha bi raqam 48, di antaranya ada nomor 48. An Abdurrahman ibn Qatadah radhiyallahu anhu as-Sulami. Dari Abdurrahman ibn Qatadah as-Sulami rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adam thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah menciptakan pula dari tulang punggungnya makhluk-makhluknya yang lain, lalu Allah mengatakan ha wa qala haula'i ila al-jannah wa la ubali wa haula'i ila an-nar wa la ubali, mereka ini akan masuk ke dalam surga dan aku tidak peduli, dan mereka yang lainnya akan masuk ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Wa nahwahu bi raqam 49 min hadis Abi Darda, dan sejenis dengan hadis ini nomor 49 dari hadis Abu Darda. Wa kadzalik nahwahu bi raqam 50 fi silsilah sahihah. Demikian hadis رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula hadis yang serupa di halaman yang ke-50 dari salah seorang nomor 50 dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad jaa hadza aidan min hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Musa radhiyallahu anhum. Demikian pula hadis ini datang dari hadis Abu Hurairah, demikian pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadis Abu Musa Al-Ash'ari ridwanullahi alaihim ajma'in. Fanzuruha fi Shifa'il 'Alil Ibn Al-Qayyim wa ghairi. Naam. Lihatlah di dalam kitab Shifa'ul 'Alil yang dikarang oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Thumma kharraja aw dhakara Abu Dawud bi isnadihi 'an Ibn Abbas 'an Ubay ibn Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulam alladhi qatalahu al-Khadir tubi'a kafira. Walau 'asha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Ubay ibn Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak kecil yang dibunuh oleh Khidir itu tercipta dalam kondisi dia kafir. Kalaulah dia hidup sampai dia menjadi pemuda, tentu dia akan menggiring dan membawa kedua orang tuanya menjadi kafir pula. Waqad dzakara Allahu qissata Musa ma'al Khidr fi suratil Kahf. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam suratul Kahf kisah Nabi Musa dan Khidir. Wa fi sahihain haditsun tawilun sayati insyaallah fi kitabil 'ilm min sahih al-Bukhari lima jara baina Musa wal Khidr alaihim as-salatu was-salam. Dan di dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di antara Musa dan Khidir. Hadisnya sangat panjang di dalam Sahihul Bukhari di dalam kitab Al-Ilm. Wa huna mas'alatan muhimmatan jiddan. Di dalam perkara ini terdapat dua perkara yang sangat penting sekali. Tata'allaqan bil Khidir. Yang berkaitan dengan Khidir. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, الصحيح الذي دلت عليه الآيات القرآنية أنه نبي, yang benar yang telah menunjukkan kepada kita daripada ayat-ayat Al-Quran bahwa Khidir itu adalah nabi. وهذا الذي صححه عدد من أئمة العلم والتحقيق, dan inilah yang disahihkan oleh sebagian para ulama ahlus sunnah. بل قال القرطبي رحمه الله, bahkan الإمام القرطبي رحمه الله mengatakan, إن القول بنبوة الخضر سد لباب كبير من الزندقة. Dan sesungguhnya perkataan yang mengatakan bahwa kenabian Khidir itu merupakan pembatas bagi kezindikan. ومعنى كلامه, dan makna ucapan القرطبي ini, أن من قالوا إن الخضر وليًا ولي وليس بنبي bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Khadir adalah wali dan bukan nabi fatahu al-baba li ahli az-zandaqa wal-ilhad sungguh mereka telah membuka pintu terhadap orang-orang zindik dan orang-orang yang mulhid berpaling alladhina yaz'umun anna lil-wali an yukhalif syari'atan nabiy di mana mereka berkeyakinan bahwa wali itu mereka mampu menyelisihi syariat nabi والذين يفضلون الولي على الرسول والنبي dan mereka-mereka yang lebih mengutamakan wali-wali dibandingkan nabi nas'alullah al-afiyah kita meminta kepada Allah keselamatan al-mas'alah al-thaniyah masalah yang kedua al-khadir alaihi salatu wassalam ma ta wa laysa bihayy dan khadir itu sejatinya dia mati dan tidaklah hidup sampai sekarang kama mata ghayruhu min al-anbiya sebagaimana meninggal juga para nabi-nabi selain beliau wala yujadu nabiyyun hayy dan tidak didapati seorang nabi pun yang hidup illa isa alaihi salatu wassalam rafa'ahu Allah ila as-sama' sampai sekarang melainkan Isa di mana Allah mengangkatnya ke langit wa yanzilu fi akhir az-zaman dan Allah man qistan 'adla dan Allah akan menurunkan dia nanti di akhir zaman sebagai hakim yang membawa keadilan wa yahkumu bi syari'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan dia berhukum dengan syariat nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaksiru as-salib alladhi ittakhadahu an-nasara dan dia menghancurkan salib wa yaqtulu al-khinzir dan dia membunuh babi-babi wa yadha'u al-jizya fala yaqbalu illa al-islam dan dia membawa hukum jizyah upeti dan dia tidak menerima pada saat itu melainkan agama Islam saja wa yaqtulu ad-dajjal dan dia membunuh dajjal wa qad dallat ala dhalika al-ahadith as-sahihah al-mutawatirah dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini mutawatir. Thumma yamutu kama mata jami'ul bashari min al-anbiya'i wa ghairihim. Kemudian barulah beliau alaihi salam meninggal sebagaimana para nabi-nabi dahulu juga meninggal. Fal khadir mata ghairu mawjud. Dan khadir itu meninggal dan dia tidak ada saat ini. Wa tujad jama'at wa turuq ya'taqiduna anna al-khadir hayyun. Dan ada di sana sebagian sekte-sekte yang mereka berkeyakinan bahwa Khadir itu masih hidup. Wa annahum yaltaquna bihi. Dan sesungguhnya mereka yaltaquna bihi. Dan mereka mengatakan berjumpa dengan Khadir. Wa yajlisuna ma'ah. Dan mereka juga mengatakan duduk dengan Khadir. Wa yukhbiruhum bil mughayyabat wal akhbar. Dan mereka juga mengatakan Khadir mengkhabarkan kepada mereka tentang hal-hal yang sifatnya ghaib. وهؤلاء الذين يجالسون انما يجالسون شياطين dan mereka-mereka ini yang berpendapat demikian sesungguhnya mereka duduk dengan syaitan تضل العباد mereka menyesatkan hamba-hamba فياتي الشيطان يتلاعب بهؤلاء الجهال dan datang syaitan bermain-main dengan mereka-mereka ini yang bodoh ويقول له انا الخضر Kemudian syaitan mengatakan kepada mereka-mereka yang bodoh ini, saya Khadir. Wal miskin hadha yafrah Allahu Akbar, ra'aitul Khadir. Dan orang miskin bodoh ini mengatakan Allahu Akbar, saya melihat Khadir. Thumma ya'mal bima ya'muruhu bihi. Kemudian dia beramal melakukan apa saja yang diperintahkan terhadapnya. Walau kana yukhalifu amra Allah fil Qur'an was sunnah. Sekalipun perintah tersebut menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. ويخبره باشياء من المغيبات فيصدقها dan syaitan ini mengkhabarkan kepadanya sebagian hal-hal yang berkaitan dengan hal ghaib kemudian dia benarkan hal tersebut idzan فالخضر نبي وليس بولي kalau begitu khadir itu merupakan nabi bukan wali والخضر مات وليس بحي dan Khadir dia telah meninggal dunia dan tidak hidup sampai sekarang. Wa hadzal ghulam alladhi qatalahu al-Khadir inma qatalahu bi amri Allah jalla wa ala. dan anak yang dibunuh oleh Khadir tersebut disebutkan dalam hadis ini, dia membunuhnya atas perintah Allah. Kama qalat wa ma fa'altuhu an amri. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi tersebut, Khadir mengatakan, dan tidaklah aku mengerjakan hal demikian melainkan atas dasar perintah Allah. Wa hadzal ghulam qad 'alima Allah ta'ala annahu yutba'u 'ala al-kufr wa yansha'u 'ala al-kufr wa yudhillu abawayhi. Dan anak ini Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dia diciptakan di atas kekafiran, dan dia akan tumbuh di atas kekafiran, dan dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Fallah wa hadza min kamal ilmi Allah taala. Ini merupakan bentuk kesempurnaan pengetahuan ilmu Allah. Alima anna hadza law aasha la awqa'a abawayhi fil kufr. Dan Allah mengilmui dan mengetahui bahwa anak ini kalau tetap hidup sampai dia besar, tentu dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Wa hadza la yu'aridu al-hadits as-sahih. Dan ini tidak menolak hadis-hadis sahih. Anna kull mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Dan ini tidak kontradiksi dengan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abai 'ala al-islam wa at-tauhid. Yaitu dilahirkan di atas Islam dan tauhid. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Fa inna hadzal ghulam alladhi qatalahu al-Khadir qad 'alima Allahu annahu sayakhruju 'an hadhihi al-fitrah. Dan ghulam, anak kecil ini yang dibunuh oleh Khadir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia dilahirkan di atas kekufuran, bukan di atas fitrah. Wa hadza min al-'ilm alladhi khassa Allahu bihi al-Khadir wa lam yushrikhu fihi Musa. Dan ini bentuk keilmuan yang Allah sudah khususkan kepada Khadir saja, yang tidak mampu Musa mengilmuinya. Falamma bayyanahu wa fassarahu li Musa qabila dhalik. Ketika Musa dikabarkan hal yang demikian dan dijelaskan oleh Khadir hal tersebut, lalu Musa menerimanya. Thumma saqa Abu Dawud tariqan ukhra li nafs al hadith an Ubay ibn Ka'b qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi qawlihi ta'ala wa amma al ghulam fa kana abawahu mu'minain wa kana tubi'a yawma tubi'a kafira. Thumma saqa isnadan akhar aydan yubayyinu kayfiyata قتل الخضر لهذا الغلام بأمر الله عز وجل فقال عن حد ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلع فقال موسى أقتلت نفسا زكية الآية نعم فقلعه هذا الذبحه ولا كيف ندريش قلع هذا الذبح لا تعارض جاءت ثلاث روايات أيوة قلعه ذبحه رماه بالحجر فيحمل على كل رواية على مرحلة من المراحل لقتله رماه ثم قطعه بالذبح ثم نزعه لا مانع نعم وهذا بأمر الله تبارك وتعالى نعم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minain. Adapun anak yang dibunuh oleh Khadir tersebut, orang tuanya keduanya mukmin, dan dia diciptakan dalam keadaan kafir. Kemudian dalam hadis berikutnya dari hadis Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ubay ibn Ka'ab. Di sini menceritakan tentang bagaimana metode Khadir membunuh anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khadir diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Khadir melihat seorang anak yang bermain dengan anak-anak yang lainnya, kemudian Khadir membunuh anak tersebut. Syekh tadi menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga metode pembunuhan kepada anak tersebut. Ada yang mengatakan dia dilempar sampai mati, kemudian dikatakan kepalanya dicopot, kemudian dikatakan pula dia disembelih. Al-muhim yang menjadi perkara yang penting di sini bahwa anak tersebut dibunuh oleh Khadir. Lalu Musa mengatakan, aqtalta nafsan zakiyah, apakah engkau membunuh jiwa yang masih suci? Wa hadza fi syari'ati nabiyillah al-Khadir alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan di dalam syariat Nabi Allah Subhanahu wa taala Khadir. أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهانا عن قتل الذرية من أطفال الكفار. Dan adapun di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk membunuh keluarga-keluarga, terutama anak-anak kecil yang lahir dari orang-orang kafir. Fala yajuzu qasdu qatli atfalihim. Maka jangan sekali-kali kita bertujuan untuk membunuh anak-anak mereka. Wala nisaihim ghairil muqatilat. Demikian pula perempuan wanita-wanita mereka selain wanita-wanita yang berperang. Wala syuyukhi ay kibarus sinn al-harim fihim. Demikian pula tidak memboleh membunuh orang-orang tua dari mereka tersebut. Wala ruhbanihim fi sawami'ihim wa kana'isihim. Demikian pula tidak boleh membunuh pendeta-pendeta yang ada di rumah-rumah ibadah mereka. Fama taqumu bihi al-jama'atul kharijiyyah. Dan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh kelompok-kelompok sekte-sekte khawarij, kal qaida wa dawa'ish wa ghairihima, baik itu dari sekte qaida atau dari ISIS dan sebagainya, min at-tafjir wa qatl an-nisa'i wal atfal, di mana mereka melakukan kejahatan membunuh wanita-wanita dan membunuh anak-anak kecil. وهذا مخالف لشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tentu ini menyelisihi apa yang menjadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا من افعال الخوارج. Dan ini merupakan bentuk perbuatan-perbuatan orang-orang khawarij. وقد كتب بعض الخوارج الى ابن عباس رضي الله عنهما يساله عن قتل الصبيان. Dan orang-orang khawarij suatu ketika itu mereka mengirimkan surat kepada atau bertanya kepada Ibnu Abbas melalui surat tentang membunuh anak kecil. Wa yahtajju bi qissatil Khadir hadhihi. Lalu mereka berhujjah dengan kisah Khadir dalam hadis ini. Fa qala lahu Ibnu Abbas in kunta ta'lamu min as-sabi ma 'alima al-Khadir fa'al dhalik. Lalu Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban, kalau kau mengilmui sebagaimana apa yang diilmui dan diketahui Khadir, lakukanlah hal yang demikian. Aywa hadha muhal, anta la ta'lamu dhalik. Tentu ini merupakan perkara yang mustahil, karena kau tidak mungkin mengetahui seperti apa yang diketahui Khadir. Idzan fala yahillu laka qatlul atfali was-sibyan min al-kuffar. Jadi demikian tidak boleh kau membunuh atau menghalalkan darah-darah anak-anak kecil. نعم ما شاء الله فطريقة الخوارج هي قتل الأطفال والاحتجاج بقصة الخضر قديما وحديثا. Dan di antara metode orang-orang khawarij, mereka membunuh anak-anak kecil berhujjah dengan kisah Khadir, baik orang-orang khawarij di zaman dahulu atau orang-orang khawarij di zaman sekarang. والإسلام بريء من أفعالهم والسنة بريئة من طريقتهم. Dan Islam itu berlepas diri dari apa yang mereka buat, dan mereka berlepas diri tentunya dari apa yang telah mereka buat. Wahdiyus Sahabah wafiqhuhum yaruddu batilahum. Dan petunjuk para Sahabat, bimbingan para Sahabat itu membantah mereka. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. ثم ذكر أبو داود حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه. Kemudian Abu Dawud rahimahullahu taala membawakan hadis dengan sanadnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini muttafaqun alaih. ولن اطيل في شرحه والتعليق عليه. Dan aku tidak akan memanjangkan syarah penjelasan dan وانصحكم بمراجعه شرحه في كتاب الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم. Dan aku menasihati kalian untuk membaca tentang syarah hadis ini di dalam kitab Ibnu Rajab yang diberi judul Al-Jami'ul Ulumi wal Hikam. Li'anna hadzal hadis min al-hadits al-40 an-nawawiyyah lil-'allamah an-nawawi rahimahullah. Karena hadis ini adalah satu daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyyah. أبو داود روى بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يوفقنا إلى عمل أهلها ويختم لنا بذلك. نعم فضل أقرأ الحديث. Hadis. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dia di dalam perut ibunya 40 hari lamanya. Kemudian setelah 40 hari dia akan menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, kemudian dia akan menjadi segumpal daging. Setelah dia menjadi segumpal daging, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat-malaikat di mana malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan kepadanya rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian dituliskan kepadanya dan ditakdirkan kepadanya apakah dia tergolong hamba-hamba yang sengsara atau tergolong sebagai hamba-hamba yang beruntung. Kemudian barulah ditiupkan kepadanya ruh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya salah seorang dari kalian akan mengamalkan amalan penghuni surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai pada akhirnya antara dia dengan surga tersebut sehasta atau seukuran sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian ternyata lebih dahulu padanya takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia beramal dengan amalan penghuni neraka sampai antara dia dengan neraka tersebut sehasta atau seukuran sehasta antara dia dengan neraka, lalu kitab atau takdir lebih dahulu menentukannya dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan kita menutup majlis dengan hadis ini. فهذا الحديث فيه إثبات القدر. Di dalam hadis ini beliau mengatakan ada penetapan takdir. وفيه إثبات أهمية العمل. Dan di dalamnya pula terdapat penetapan pentingnya amalan. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبد أو أراد بعبد خيرا استعمله. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang hamba jikalau dia Allah Subhanahu wa taala cintai maka Allah akan memberikan istamalahu wa ta'ala. Sayati istamalahu. Allah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istamalahu. Qalu ya Rasulullah wa ma istamala? Kemudian para sahabat mengatakan apa yang dimaksudkan dengan istamalah? Qala waffaqahu li'amalin salihin yaqbiduhu alaihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bimbingan kepadanya untuk melakukan amalan saleh kemudian Allah wafatkan dia. Wa jaa fi haditsin akhar aw riwayatun ukhra idza arada Allah bi 'abdin khairan 'assalah. Dan dalam riwayat lain Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba Allah akan 'assalahu. Wa في الحديث أيضا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أخبر عن أحوال الأجنة في البطون. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ada terdapat dalil-dalil kenabian beliau di mana beliau mengkhabarkan tentang kabar janin-janin yang ada di perut ibunya. بما لم يعرفه البشرية إلا في العقر قرن المتأخر. Di mana yang tidak diketahui akan hal ini kecuali oleh manusia-manusia yang datang di kurun-kurun terakhir ini. Wabil ajhizat daqiqah. Yaitu dengan teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang. Wa fi qawlihi fayuktabu rizquhu wa ajaluhu wa 'amaluhu wa fi riwayatin fi jaa fi riwayatin fayaqulu al-malak ya rab adzakarun am untha. Kemudian dituliskan kepadanya rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Dan dalam riwayat lain, malaikat akan berkata di hadapan Allah, apakah ini laki-laki atau wanita? فالملك قد علم بتعليم الله له رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Dan malaikat itu mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada mereka tentang rezeki seorang hamba, ajalnya dan amalnya. Walakin la yadullu dhalik ala anna al-bashar ya'lamuna hadha. Akan tetapi tidaklah menjadi dalil di sini bahwa manusia mengetahui hal yang demikian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah jiwa tersebut mengetahui apa yang akan dia dapatkan dan dia usahakan keesokan harinya. Jiwa pun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Wa amma riwayat adzakarun am untha. Adapun riwayat yang mengatakan apakah lelaki atau wanita, faqad qala ba'd ahli al-'ilm, sebagian ahlul ilm mengatakan, inna ma'rifata jinsil janin adzakar am untha bil ajhizati al-hadithah la yunafi la mani'a min dhalik, bahwa untuk mengetahui bahwa janin tersebut apakah janin itu laki-laki atau wanita dengan teknologi-teknologi sekarang tidak menafikan hal yang demikian, boleh-boleh saja. Fa innahum ya'rifuna bil ajhizah ma qad atamma Allahu khalqahu min dhakar aw untha. Dan mereka mengetahui janin-janin tersebut apakah lelaki ataupun wanita setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya di dalam perut ibunya. Wa laysa dhalika min al-ghaib. Dan itu merupakan bentuk hal mengilmui dan mengetahui hal yang ghaib. Lakinnahum la yastati'. Dan itu bukanlah ilmu ghaib. Lakinnahum la yastati'un ma'rifata kaunihi dhakaran aw untha wa huwa mudghah aw 'alaqah. Dan mereka tidak akan pernah tahu apakah janin tersebut adalah lelaki ataupun wanita ketika janin tersebut segumpal darah ataupun segumpal daging. Tsumma rawa Abu Dawud bi isnadihi 'an Imran bin Husain qala qila ya Rasulullah liqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah a'ulima ahlul janna min ahlin nar qala na'am قال ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له نعم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Imran ibn Husain, beliau mengatakan, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah diberitahu nanti penghuni syurga bahwa mereka adalah penghuni neraka? Beliau mengatakan na'am, iya. Lalu mereka mengatakan, buat apa kita beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap orang itu dimudahkan atas apa dia diciptakan. Wa hadha yadullu ala ma dallat alaihi al-ahadith al-ukhra. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita apa yang menunjukkan hadis-hadis selainnya. Wa hadith Imran hadha muttafaqun alaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan hadis Imran ini muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. ثم ختم أبو داود كتاب القدر بما ابتدأه به من التحذير من القدرية والأمر بهجرهم والبعد عنهم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menutup babul qadar ini dengan apa yang dia mulai di awal bab, yaitu hadis yang menjelaskan tentang pemboikotan kepada orang-orang qadariyah. فذكر بإسناده عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم. Dari hadis Abu Hurairah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jangan kalian duduk bersama orang-orang qadariyah dan jangan sekali-kali kalian memulai pembicaraan dengan mereka. Walakin hadha al-hadith dha'if la yashih. Akan tapi hadis ini dha'if, tidak sahih. والمعنى الذي دل عليه من هجران أهل البدع قد دلت أدلة أخرى صحيحة على ذلك. Akan tetapi ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan tentang larangan duduk-duduk bersama qadariyah. ومما يذكر هنا من ذلك. Dan apa yang akan aku sebutkan di sini di antaranya. ما أخرجه الدارمي بإسناد حسن. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang baik. عن ابن عمر رضي الله عنهما. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu ja'ahu rajulun faqala lah, datang kepadanya salah seorang lalu berkata orang tersebut kepada Ibnu Umar, inna fulanan, wa Ibnu Umar ya'rifu kana sadiqan lahu, inna fulanan yaqra'u 'alayka as-salam, ya'ni yublighuka as-salam. Orang tersebut mengatakan, sesungguhnya fulan, Ibnu Umar mengetahui fulan tersebut, telah menyampaikan salam kepadamu. Faqala lahu Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan, balaghani annahu qad ahdath ay ibtada, telah sampai kepadaku bahwa si fulan tersebut telah mengadakan perkara-perkara yang baru. Fa in kana qad ahdath fala taqra alaihi salam, kalaulah dia memang melakukan perkara yang baru, perkara bid'ah, maka jangan sekali-kali sampaikan salam kepadanya. Wajaa fi riwayatin ukhra an Abdullah ibn Umar aidan, dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Umar juga, annahu kana lahu akhan yani shadiqan min ahli asy-Syam yurasiluhu wa yukatibuhu, bahwa dia memiliki saudara di negeri Syam, menuliskan surat dan menyampaikan salam kepadanya. Fabalaghahu anhu annahu qad sara ma'al qadariyah, tapi sampai kepada Ibnu Umar bahwa saudaranya di Syam tersebut telah terkontaminasi dengan pemahaman qadariyah. Fakataba ilaihi balaghani annaka qad fa'alt qulta kadza wa kadza fil qadar, lalu Ibnu Umar membalas suratnya seraya beliau mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begini tentang takdir. Fa in kunta qad fa'alta dhalik fala taktub ilayya ba'da al-yawm, kalaulah engkau memang berpemahaman demikian, jangan sekali-kali setelah ini mengirimkan surat kepadaku. Wa hadhani babani muhimman min abwabil ilm wad-din wal-aqidah, dan ini merupakan dua bab yang penting di dalam bab yang menjelaskan tentang agama dan aqidah, keyakinan. Bab al-qadar wa bab al-asma'i was-sifat, bab al-qadar dan bab asma' was-sifat. Saat 9 illa ikhwan, hal na'khudh bab darar al-mushrikin bisur'a qira'ah wala taqifun lana 'ashan as-sabah tartahun. Tayyib, qala al-mu'allif Abu Dawud, bab fi darar al-mushrikin. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mengatakan bab yang menjelaskan tentang dharari hadha ya syekh. Dzurriyyatuhum, abn atfaluhum. Keluar alladziina lam yablughu, atfaluhum alladziina lam yablughu. Turunan-turunan dari anak-anak musyrik, yaitu anak-anak yang belum baligh. Wal musyrikuuna huna yashmal jami' anwa' al kuffar hatta ahli al kitab. Dan musyrik di sini mencakup seluruh musyrik, baik itu dari ahlul kitab. Fa ahkamuhum 'ala qismain, ahkamuhum fid dunya. Dan hukum bagi mereka di dunia terbagi menjadi dua. Hum taba'un li abaihim fi ahkamid dunya. Mereka mengikut kepada orang tua-orang tua mereka di dalam hukum-hukum dunia. Wa in kanu la yuqtalun, sekalipun mereka tidak boleh dibunuh. Lakinnahum yakununa sabiyan wa yu'amaluna ala hadha al-asl. Akan tetapi mereka ditawan. Ayo. Wa idza balagu jara alaihim ahkamul kufur, akan tetapi kalau mereka sudah baligh, tentunya hukum-hukum yang berlaku kepada orang-orang kafir berlaku kepada mereka. Wa innama al hukm al mas'ala athaniya hukmuhum fil yawm al akhir, adapun masalah yang kedua, hukum yang berlaku kepada mereka nanti di akhirat. Idza matu qabla al bulugh, kalau mereka meninggal dunia sebelum mereka baligh. نحن في الدنيا سنعاملهم في قبرهم وعدم الصلاة عليهم معاملة آبائهم. Dan kalaulah di dunia kita bermuamalah kepada mereka sebagaimana muamalah kita yang berlaku kepada orang tua mereka, yaitu dikubur mereka dan mereka tidak disolatkan ketika mereka meninggal. لكن حكمهم في اليوم الآخر, akan tetapi hukum yang berlaku bagi anak-anak kecil ini di yaumul akhir, haula'il atfal was-sibyan, anak-anak kecil tersebut, li jami'i milalil kufur, dari seluruh agama-agama kekafiran. Dzakara an-Nawawi fi syarh Muslim thalathat madhahib, al-Imam an-Nawawi di dalam syarah, dalam kitab syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan ada tiga pendapat. Al-qaulul awwal التوقف فيهم نقف لا ندري نقول الله أعلم. Pendapat yang pertama, mereka bersikap tawakuf, yaitu mereka mengatakan Allahu a'lam, kami tidak mengetahui ilmunya. القول الثاني أنهم في الجنة, pendapat yang kedua mengatakan bahwa anak-anak kecil yang meninggal tersebut mereka di surga. لأنهم على الفطرة, karena mereka lahir di atas fitrah. والقول الثالث أنهم مع آبائهم في النار, adapun pendapat yang ketiga, mereka nanti akan ikut dengan orang tua-orang tua mereka masuk ke dalam neraka. Lakinnal Imam Ibn Al-Qayyim, akan tetapi Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ذكر في كتابين من كتبه. Beliau menyebutkan di dalam dua kitab daripada kitab-kitab karangan beliau. Al-awwal kitab tahdhibus sunan. Yang pertama adalah kitab tahdhibus sunan. Ta'liquhu ala sunan Abi Dawud. Itu komentar beliau terhadap sunan Abi Dawud. Inda hadzal bab. Terkhusus pada bab ini. Wa huwa al-matbu' ma'a 'awn al-ma'bud bil mujallad ats-tsani 'ashar ila akhiri. Dzakara thamaniyat aqwal. Beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ada 18 ada 18 samaniyat aqwal, ada 8 pendapat. Wa jama'a bainaha bain wa rajjaha minha, dan beliau merajihkan di antara pendapat-pendapat tersebut, annahum yumtahanuna yaumal qiyamah, sesungguhnya anak-anak kecil tersebut akan diberikan ujian. Wallahu a'lam biman sayuti' fayudkhiluhu al-janna wa man ya'si fayudkhiluhu an-nar. Wallahu a'lam, yang taat akan Allah masukkan ke dalam syurga, dan sebaliknya yang tidak taat Allah masukkan ke dalam neraka. Wa dzakara hadza aidan fi kitabihi al-akhir Tariqul Hijratain. Demikian pula Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan perkara ini di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Wa hadha al-qawl alladhi rajjahahu Ibnu Al-Qayyim aidan qad rajjahahu Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirih. Dan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim tadi juga dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. 'Inda tafsir qawlillahi 'azza wa jalla وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan tentang tafsir ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami mengadab mereka sampai kami mengutus utusan di tengah-tengah mereka. وَهَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ وَالتَّحْقِيقِ. Dan demikian pula lah dari selain keduanya, dari ahlul ilm. ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. Kemudian أي بما كانوا سيعملون. نعم. الله سبحانه. Kemudian الإمام ابن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى menyebutkan dalam hadis ابن عباس رضي الله تعالى عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang anak-anak orang-orang musyrikin yang lahir daripada orang-orang musyrikin, beliau mengatakan Allah lah yang lebih mengetahui apa nanti yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Wa rawa aidan Abu Daud bi isnad an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah dharariyul mu'minin faqala hum min abaihim. فقلت يا رسول الله بلا عمل أن يدخلون الجنة مع آبائهم بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فقلت يا رسول الله فذرار المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا الحديث حملوه على أحكامهم في الدنيا والله أعلم. نعم. هذا يدخلون الجنة يدخلون الجنة أو يدخلون النار من آبائهم يعني هذا لا قلت في الأخير وهذا الحديث حملوه على حكمهم في الدنيا أن المؤمنين يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا وأن أولاد المشركين يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا ليس في الجنة والنار. نعم نعم نعم. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, kemudian Al Imam Abu Dawud rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab sunannya membawakan sanad-sanad sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dzararil mu'minin, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari orang-orang yang beriman. Faqala hum min abaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hukum bagi mereka tersebut apa yang berlaku dari orang tua mereka fid dunya. Nah. Fid dunya, di dunia. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah bila amal, wahai Rasulullah, apakah mereka tersebut, hukum tersebut berlaku kepada mereka tanpa mereka beramal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan nanti. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari orang-orang musyrikin? Apakah berlaku kepada mereka hukum-hukum yang berlaku bagi orang tua mereka? Kemudian qultu bila amal, kemudian Aisyah mengatakan tanpa amalan yang mereka lakukan, Lalu Rasulullah SAW mengatakan Allah yang Maha mengetahui atas apa yang akan mereka amalkan di kemudian hari. Wa kaunu dhurriyyatil mu'minin ma'a abaihim fid dunya la ya'ni an nashhada lit tiflil mu'min annahu fil jannah. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dzararil mu'minin, yaitu anak-anak yang lahir dari orang-orang beriman al-mu'ayyan fulan hadha at-tifl, na'am, tidak boleh kita menentukan secara perorangan dari anak-anak tersebut bahwa mereka penghuni surga. Li'annana la nashhad li'abihi walau kana salihan annahu fil jannah bi'ainihi fulan, na'am, karena kita tidak menyaksikan dari bapaknya tersebut bahwa bapaknya beramal dan dia merupakan penghuni surga. فالمعين من المؤمنين لا الآباء ولا الأبناء لا يشهد له بعينه أنه في الجنة. Dan orang-orang yang ditentukan tidak pula bagi orang bapak-bapak, demikian pula anak-anak, tidak boleh kita menyaksikan bersaksi bahwasanya mereka merupakan penghuni surga. وقد صحت الأحاديث أن الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ يشفعون لآبائهم يوم القيامة. Sungguh telah sahih hadis-hadis yang menceritakan bahwa anak-anak yang meninggal dunia dalam kondisi masih kecil, mereka nanti akan memberikan syafaat kepada orang tua mereka di hari kiamat. Fahadha 'ala al-'umum wa ar-raja. Ini dihukumi secara umum. Lakin la yu'ayyan hadha at-tifl fulan ibn fulan. Tapi tidak boleh kita menentukan secara perorangan anak ini dan sebagainya. Wa li hadha rawa Abu Dawud bi sanadi 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصراب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصراب آبائهم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak bayi dari kaum Anshar yang disolatkan ketika itu. Kemudian Aisyah mengatakan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata wahai Rasulullah, tuba li hadza lam ya'mal syarran wa lam yadri biha wa lam yadri bihi. Alangkah bahagianya anak ini, dia tidak belum mengamalkan. Waqad jaa fi riwayah ukhra an Aisyah radhiyallahu anha bi lafdhin ana al-an nasitu qala at-tuba lahu usfurun aw kadha fil jannah, yani shahidat lahu bil jannah. Naam. Dan Aisyah mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah anak ini, dia belum beramal amalan yang buruk dan dia tidak mengetahui keburukan tersebut. Kemudian faqala aghaira dhalika ya Aisyah, kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan apakah selain itu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menciptakan syurga dan Allah pulalah yang menciptakan penghuni-penghuninya. Wa khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim, dan Allah menciptakan mereka dan Allah menciptakannya bagi mereka dan mereka merupakan turunan dari bapak-bapak mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuninya, dan Allah menciptakan neraka tersebut bagi mereka dan mereka merupakan turunan-turunan dari bapak-bapak mereka. Masyaallah. Fahadha al-hadith fi syahada li mu'ayyan bi annahu fil jannah min al-atfal. La yujzam bidzalik yani. Dan hadis ini tidak mengharuskan kepada kita untuk menentukan secara perorangan bahwa anak-anak tersebut merupakan penghuni surga. Thumma rawa Abu Dawud bi sanadihi hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah ay 'ala al-islam wa at-tauhid fa abawahu yuhawidani wa yunassirani kama tanataju al-iblu hal min bahimatin jam'a'a hal tuhissu min jad'a hakadha kana al-matn 'indi naqis. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وهذا الحديث متفق عليه في أصله. نعم. طيب. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan tersebut, dia dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Kama tanatajul ibl min bahimatin jam'a. Aishal ma'ana hadis syih. Ya'ni tukhlaq salima hatta yakun sahib al-ibl huwa alladhi yaqta' adhanaha wa ya'adza wa ghayrihi. Sebagaimana ibl, sebagaimana unta tersebut dilahirkan dalam kondisi dia utuh, sampai nanti orang yang memiliki unta tersebutlah yang memotong telinganya dan sebagainya. Hal tuhissu min jad'a? Apakah dia merasakan dari yang namanya jad'a hadis? Jad'a muqatta'at al-adhani wa ghayrihi. Nah, apakah mereka ini merasakan yang namanya rasa sakit dari telinganya yang dipotong? Fahiya tukhlaqu salimata al-a'dha. ثم الإنسان مالكها هو الذي يتدخل ويقطع منها كذلك الطفل يخلق سليما على الفطرة ثم يعني هؤلاء يغيرون فطرته من شياطين الجن والإنس. نعم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa saghir, bagaimana pendapatmu dengan dia yang meninggal dunia dalam kondisi dia masih kecil? Beliau mengatakan, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan di kemudian hari. Masyaallah, hadhihi riwayah ukhra 'inda Muslim. Tuwfiya sabiyyun fa qultu tuba lahu 'usfurun min 'asafir al-jannah. Nah. ليس المراد أنه يعني يتغير خلقته، لكن هذا وصفه. ثم ذكر أبو داود أثرين، أحدهما عن مالك والآخر عن حماد بن سلمة، داخلان في تفسير حديث كل مولود يولد على الفطرة. نعم. Kemudian الإمام أبو داود رحمه الله تعالى menjelaskan dua أثر yang sahih yang masuk ke dalam bahasan hadis sebelumnya, yaitu anak-anak tersebut dilahirkan di atas fitrah. ثم ذكر أبو داود حديث عامر وهو الشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وساق له الطريق الأخرى موصولة عن علقمة بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. نعم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا الحديث قيل جواب عن سؤال عن وائدة معينة وأدت طفلتها وعن النفس الموؤودة المعينة، فيكون هذا من الخبر النبوي لمعينين. نعم. Kemudian الإمام أبو داود رحمه الله تعالى membawakan حديث dari عامر رضي الله تعالى عنه. الشعبي لا الشعبي عن ابن مسعود. عن ابن مسعود. dari ابن مسعود رضي الله تعالى عنه bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar, orang yang menguburkan dan yang dikuburkan itu di dalam neraka. Awradahu fi bab dhararil musyrikin, dan dhakara hadzal hadith fi bab dhararil musyrikin, disebutkan hadis ini di dalam bab dhararil musyrikin. Li'anna al-maw'uda allati kanu ya'idunaha tafla saghira, karena anak-anak wanita yang mereka kuburkan tersebut anak yang masih kecil. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الموؤودة المعينة فلانة هي في النار. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa anak wanita yang dikuburkan secara muayyana, secara tertentu tersebut, dia berada di dalam neraka. Wallahu hakamun adil. Dan Allah menghukumi secara adil. لا يدخل النار أحدا إلا إذا قامت عليه الحجة ووجد منه الذنب والخطيئة. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi seorang hamba memasukkan dia ke dalam neraka kecuali telah terdapat darinya itu dosa. Walakin Allah auha ila nabiyyihi fi hadhihi al-maw'udah mithl ma auha ila al-Khadr fi dhalika al-ghulam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak wanita yang dikuburkan ini, bahwa dia menjadi penghuni neraka sebagaimana Allah mewahyukan kepada Khadir terhadap anak yang dibunuh olehnya. فهذا عمل بخبر الله لأنبيائه الخضر ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذين الطفلين. Dan ini merupakan amalan terhadap apa yang Allah wahyukan kepada mereka berdua, yaitu tentang dua anak kecil yang dibunuh tadi. فلا يدل على أن جميع أطفال المشركين يكونون في النار. Dan hadis ini pula tidak menunjukkan kepada kita bahwa seluruh anak-anak orang-orang musyrikin itu di neraka. Lima qad dallat alaihi al-adillatul ukhra annahum yukhtabarun. Sebagaimana hadis-hadis atau dalil-dalil yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwa mereka tersebut nanti akan diberikan ujian. Wa anna Allah jalla wa ala a'lam biman sayuti' wa man sayu'si. Dan Allah Maha mengilmui siapa saja yang akan taat dan siapa saja yang akan memaksiatinya. Wa ikhtibaruhum fi yaumil qiyamah la yunafi anna al-akhirah laysat bidari taklif, la yu'arid anna al-akhirah laysat bidari taklif. Dan pengujian kepada mereka bukanlah bentuk kontradiksi bahwa akhirat tersebut adalah adalah tempat bagi hamba-hamba yang diberikan pengembangan syariat kepadanya. Faqad sahhat aidan al-ahadith fi ahadith asy-syafa'ah anna hadhihi al-ummah tabqa wa fiha munafiquha fayamuruhumullahu bis-sujud. Dan disebutkan dalam hadis syafaat bahwa telah tetap pada umat ini ada munafiknya, ada orang-orang munafiknya yang Allah perintahkan kepada mereka untuk sujud. Fa ammal mu'min fayasjud wa ammal munafiq fayati yasjud fala yastati'. Adapun orang-orang mukmin dia sujud, adapun orang-orang munafik mereka mau sujud pun tidak mampu. Fa hakadha aidan jaa al hadis, hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. لا أو الأسود الأسود بن سريع عفوا حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه في اختبار من بلغتهم الدعوة وهم كبار في السن لا يعقلون أو مجانين ونحو ذلك. Dan juga terdapat hadis yang menjelaskan kepada kita tentang akan adanya ujian nanti kepada orang-orang yang kibarus sin, orang-orang yang sudah tua, yaitu sudah pikun, atau ujian yang berlaku bagi orang-orang gila dan sebagainya nanti di yaumil akhir. Baik. Thumma khatama al-bab al-muallif bi haditsain. Kemudian muallif menutup bab dengan dua hadis. Al-hadits al-awwal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Yaitu hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa salah seorang datang kepada Rasulullah mengatakan wahai Rasulullah di mana bapakku? Ai wa abuhu qad mata fi al-jahiliyah. Yaitu bapaknya meninggal di masa jahiliyah. Falamma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abuka fin-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bapakmu di neraka. Idzan hadha ikhbarun bi wahyin min Allah أن هذا المعين أبو فلان في النار. Dan ini merupakan wahyu dari Allah kepada Rasulullah bahwa bapak si fulan ini berada di neraka. وليس في ذلك أنه مؤاخذ قبل أن تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bukanlah yang demikian itu bahwa dia diazab ya sebelum sampai datang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. وإنما في ذلك أنه قد بلغته دعوة إبراهيم ودعوة غيره من الأنبياء فلم يقبلها وعبد غير الله. Karena di masa itu sekalipun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada, telah ada dakwah Ibrahim alaihi salam, tapi mereka menolak dakwahnya. ولذلك هو في النار. Oleh karena itulah mereka masuk ke dalam neraka. فلما قف اي ولى الرجل. Ketika lelaki tersebut berpaling. وفي نفسه كأن في نفسه حزنا على هذا على ابي. Seolah-olah dia seakan-akan dia bersedih terhadap perkhabaran Nabi tadi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abi wa abaka fin-nar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Hadha al-hadith qad rawahu al-Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. وقد جاء في القرآن في قصص الأنبياء ما يدل على معنى عليه. Dan telah datang di dalam Al-Quran daripada kisah-kisah para nabi yang menunjukkan akan makna hal tersebut. فهذا نبي الله وخليله إبراهيم. Dan inilah Nabi Allah kekasihnya yaitu Ibrahim alaihi salam. أبوه آزر من أهل الكفر والشرك ومن أهل النار. Bapaknya Azar merupakan orang yang kafir. وهذا خاتم الأنبياء وخليل الله الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. Demikian pula penutup para nabi dan kekasihnya Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخبر في هذا الحديث الصحيح أن أباه في النار. Dikhabarkan dalam hadis yang sahih ini bahwa bapak Rasulullah berada di neraka. وليس في ذلك نقص في قدر الخليلين النبيين الكريمين. Dan bukanlah itu merupakan aib bagi dua nabi tersebut, bagi dua kekasih Allah tersebut. وإنما هذا أولا في دلائل كمال الله وتوحيده. Tentu itu merupakan yang pertama kali akan dalil tentang sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. وانفراده بالخلق والملك والعبادة والحكم بين عباده. وانفراده تعالى بالخلق والملك والعبادة والحكم بين عباده. Dimana kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum kerajaan dan sebagainya terhadap hambanya. وفي إثبات قدر الله عز وجل. Dan di dalam penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. وفيه معنى قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Dan pada makna firman Allah sesungguhnya engkau tidaklah menunjuki tidaklah mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai wahai Muhammad, akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. قال النووي في شرح هذا الحديث. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang syarah hadis ini, fihi anna man mata 'ala al-kufr fahuwa fin-nar wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Sesungguhnya faedah di dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bisa kerabat-kerabat terdekatnya memberikan manfaat kepada dia. Ila an qala An-Nawawi wa qawluhu inna abi wa abak fi an-nar huwa min husni al-ishrah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-tasliyati بالاشتراك في المصيبة أي مصيبتي بأن أبي في النار مثل مصيبتك أو مصيبتك أن أباك في النار كذلك أنا أشاركك في هذا. نعم. Dan sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bapakku dan bapakmu berada di neraka, ini merupakan bentuk metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu penyamaan musibah yang dirasakan oleh Nabi dan mereka juga. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dalam sahih dari hadis Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يغفر لي فلم يأذن لي. Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkanku. واستأذنته أن أزورها فأذن لي. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, lalu Allah memberikan izin kepadaku. أي زيارة قبرها للعظة والعبرة. Yaitu menziarahi kubur ibunya. فزار قبرها ومعه من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya dan ikut bersama Rasulullah sebagian para sahabat. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى من معه من الصحابة رضي الله عنهم. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan ikut menangislah sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستغفر لأمه. Kemudian Nabi berpaling dan dia tidak memintakan ampunan kepada ibunya. وهذا من تحقيق قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. Dan ini merupakan bentuk penerapan terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau tidak ada laisa laka minal amri syai' dan engkau tidak mampu. Wa qawlihi ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan ini merupakan penerapan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, hari di mana nanti manusia tidak akan mampu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana hari nanti di yaumil qiyamah jiwa tidak mampu melakukan apapun terhadap jiwanya karena seluruh perkara tersebut kembali kepada Allah. Wa hadhihi al mas'ala mas'alatu abawayy an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan masalah ini yaitu masalah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. انظروا ذكرها الإمام أبو داود في كتاب القدر. Lihatlah bagaimana Al-Imam Abu Dawud menyebutkan hal ini di dalam bab takdir. Musallimah wa fi bab as-sunnah, kitab as-sunnah. Dan di dalam kitab as-sunnah. Musalliman li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menerima tentang kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ghayruhu min a'immatil Islam salafan wa khalafa. Demikian pula dari sebagian a'immah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terdahulu ataupun yang datang belakangan. Hatta jaa ba'du al-ghulat fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang sebagian orang-orang yang ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَوَضَعُوا الْأَحَادِيثَ الْمَكْذُوبَةِ Kemudian mereka membuat hadith-hadith yang dusta. عَلَى النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. أَنَّهُ سَأَلَ أَنَّ اللَّهَ أَحْيَى لَهُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَدَعَاهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَ فَهُمَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ Di mana mereka membuat hadis palsu, di mana mereka mengatakan bahwa Allah menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendakwahkan mereka ke dalam Islam, lalu mereka masuk Islam, kemudian mereka mati, lalu mereka nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. Wa hadhihi al-ahadith makdzubatun mawdu'ah. Dan hadis ini tentu hadis yang dusta, yang mawdu'. وقد نص على أنها موضوعة أكثر من 12 إماما من الأئمة العلم. Dan setelah menunjukkan kepada kita tentang tentang موضوعnya hadis ini 12 para ulama. إلا أن السيوطي وهو متساهل جدا في التصحيح. Kecuali al-Imam as-Suyuti dan dia merupakan imam yang bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. قال إن هذه الأحاديث الموضوعة كثيرة الطرق فتصير ضعيفة. Sesungguhnya hadis-hadis yang maudhu itu kalau jalan-jalannya itu banyak yang menjelaskan tentang hadis ini, hadis itu akan naik levelnya menjadi hadis dhaif. ثم قواها بالطرق الأخرى وصحح ذلك. Kemudian dia menguatkan hadis tersebut sampai pada akhirnya hadis tersebut menjadi sahih. Wa takallafa fi ta'lifi 'iddati rasail fi islam abawayy an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berlebih-lebihan di dalam mengarang beberapa kitab tentang Islamnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la uhibb an util 'alaykum faraji'u bahthan muhimman. Dan aku tidak mau memperpanjang perkara ini kepada kalian dan fi silsilati sahiha lil Imam al-Albani. Murajaahlah kepada kitab silsilah sahiha yang dikarang oleh Imam al-Albani. Al-Mujallad as-Sadis jilid ke-6 min safhat 180 ila 182. Dari halaman 180 sampai halaman 182. Fa naqal an 'adadin min al-ulama fi dilalat hadzal hadits ala kufr abawiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menukilkan tentang hadis ini bahwa kafirnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal umuru kulluha bi yadillah, laysat bil 'atifah, innama bil wahy. Dan seluruh perkara itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kelembutan, bukan atas dasar yang lainnya. Wa fil Qur'anil Karim taqra'una ayatain, taqra'una suratan wa ayah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim kalian membaca satu surat dan satu ayat. Ammal aya fa qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabt wa fis sahihain annaha nazalat fi 'adami islami abi talib. Dan kalian membaca ayat innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Dan di dalam dua sahih, yaitu sahihul Bukhari dan juga sahih Muslim, ayat ini turun menjelaskan kepada kita tentang ketidakislamannya Abu Talib. وَتَقْرَأُونَ سُورَةً كَامِلَةً هِيَ سُورَةً تَبَّتْ. Dan kalian membaca satu surat. Suratul Masad, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dan kalian membaca satu surat utuh, yaitu suratul Masad yang menjelaskan tentang tabbat yada Abi Lahabin wa tab. وَأَبُو لَهَبْ هُوَ الْعَمْ الثَّانِي لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَدْرَكَ بِعْثَتَهُ وَكَفَرَ بِهِ وَحَارَبَهُ. Dan Abu Lahab merupakan paman kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia menjumpai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia kafir. Faqad adraka bi'thatan nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'mamihi Ar-rijal arba'ah. Dan ada pula di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjumpai kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tersebut ada empat. Itsnani kafiran lam yahtadiya wa lam yahdihim Allah. Dua orang kafir, Abu Talib, wa kana ma'a kufrihi yudafi' 'anil Nabi sallam wa yansuruh. Yang pertama adalah Abu Talib, bersamaan dengan kekufuran yang dia lakukan, dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya. Wa Abu Lahab wa kana harban ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa muadatihi wa muharabatihi. Dan yang kedua adalah Abu Lahab yang dia memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya. Wa thnani min a'mamihi aslama. Dan dua dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Islam, masuk Islam. Awwaluhuma islaman wa afdaluhuma Hamzah ibn Abd al-Muttalib asadullah wa asad rasul. Dan yang pertama kali masuk Islam dan dia yang paling utama adalah Hamzah ibn Abd al-Muttalib. Wa tsani 'ammuhu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang kedua dari paman beliau yang masuk Islam adalah Al-Abbas ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa fi hadha 'idhatun wa 'ibra 'azimah. Dan dalam hadis ini terdapat mau'izah dan pelajaran yang sangat penting. Najiduha fil Qur'an was sunnah. Yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Anna aqriba'al anbiya war rusul. Bahwa kerabat-kerabat para nabi-nabi dan rasul, min zaujatin, dari istri, aw waladin, atau anak, aw abin, atau bapak, aw ammin, atau paman, la yaqbaluna da'watahum wa yakfuruna bihim. Tidak menerima dakwah para nabi-nabi tersebut dan memusuhi mereka. Liya'lam al-jami' agar semua orang mengetahui, annal amra kulluhu biyadillahi ta'ala, bahwa segala urusan tersebut kembali kepada Allah. Wa ba'dul ghulat qad qalu bi islam Abi Talib. Dan sebagian orang-orang yang melampaui batas, mereka mengatakan akan keislaman Abu Talib. Wa hadha bi khilaf al ahadith wa ma ajma'a 'alayhi as-salaf. Dan ini tentu menyelisih hadis-hadis yang datang dan apa yang menjadikan para salaf tersebut sepakat. Fakaifa yaf'alun fi surati tabbat yada abi lahab. Lalu bagaimana, apa yang bisa mereka buat terhadap surat Al-Masad? Hal ta'lamuna anna ba'dha haula qala la yajuzu qira'atuha. Apakah kalian mengetahui bahwa sebagian orang-orang yang melampaui batas tersebut, mereka mengatakan tidak boleh membaca surat Al-Masad. Wa anna man qara'aha faqad ahzana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasabbaba fi idha'ih. Dan bahkan mereka mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Masad, sungguh dia telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan menjadikan sebab. Wa hadha yaquluhu 'adadun min as-sufiyyati al-mawjudin fi hadha az-zaman wa qabla hadha az-zaman. Dan itulah yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sufiyah di zaman ini dan di zaman sebelumnya. Mastata'u an yahdhifuha min al-Qur'an fa hadhafuha min at-tilawah. Mereka tidak mampu menghapus surat tersebut dari Al-Qur'an, maka mereka berusaha menghapusnya dari membacanya. Thumma yaz'umun anna hadha min hubbihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan dakwahan mereka tersebut, mereka meyakini ini adalah bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah. Idza ahbabtahu fa'ati'hu wattabi'hu. Tentu jikalau mereka cinta kepada Rasulullah, taati beliau. Wa shaddiq khabarahu wa hadithahu. Benarkan kabar dari Rasulullah. Amma an tukadzibu bil ahadith sahihah, adapun dengan kau mendustai hadis-hadis yang sahih, wa tu'minu bil ahadith al mawdhu'ah wal makdhubah, dan kau membenarkan hadis-hadis yang maudhu' dan dusta, fa hadha min az-zayg wad dalal wal inhiraf, tentu ini merupakan bentuk kesesatan dan penyimpangan. Thumma dhakara Abu Dawud rahimahullah al hadith al muttafaq alayhi an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syaitan yajri min ibni adam majra ad-dam. Kemudian al-Imam Abu Dawud membawakan dengan sanadnya dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya syaitan berjalan dari anak Adam tersebut melalui aliran darah. Wa hadha al-hadith 'alaqatuhu bi bab adh-dhurriyyah aw bab al-qadar. Naam. Dan hadis ini kaitannya dengan bab zurriyah, bab keluarga-keluarga orang-orang musyrikin dan bab takdir. Anna Allah azza wa jalla qad sallata asy-syaitan wa a'anahu wa a'tahu ma yudhillu bihi al-'ibad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada syaitan pada apa-apa yang dia mampu menyesatkan hamba-hambanya. Wa tamaman li'adlihi wa rahmatihi. Naam ji. ومن كمال عدله ورحمته. Dan dari kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, annahu amadda al-ibada bima yuharibuna bihi hadha asy-syaitan wa yaghlibunahu. Annahu yani auha ila al-ibad wa 'allama al-ibad ma yuharibuna bihi hadha asy-syaitan wa yaghlibunahu bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dan memberikan kabar kepada hamba-hamba tersebut apa yang menjadi metode syaitan di dalam memerangi hamba tadi. Wa qad jaa'a fi riwayatin ukhra fi sahih fil Bukhari wa ghairihi. Dan di dalam riwayat yang lain di dalam Sahihul Bukhari dan selainnya, ma yufassiru jarayanahu majrad dam, apa yang menafsirkan tentang berjalannya syaitan melalui aliran darah tersebut. Wa anna dhalika biwaswasatihi, yaitu dengan memberikan was-was kepada manusia. Ay fayasilu biwasawisihi ila ma yasilu ilaihi dam min al-qalbi wa ghayra min al-qalbi, yaitu dengan was-was yang dia berikan kepada hamba tersebut apa yang dengannya darah mengalir. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'idhana wa iyyakum min syar syayatin al-ins wal jin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan syaitan baik dari kalangan manusia dan jin. Wa an yuthabbitana wa iyyakum 'ala as-sunnah. Dan kita minta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas sunnah. Thumma qala Abu Dawud babun fil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Hadha al-bab lan naqra'ahu, sanaqif 'indahu, khalas. Ana bas arat an ukhbirakum yani. هذا الباب لن نقرأه سنقف عنده إن شاء الله صلى الله أن يبارك إلى هنا بارك الله فيكم عفوا نسيت أن أنبه أن هذه المسألة مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mengatakan di sini aku akan memberikan tanbih bahwa permasalahan tentang kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattakhidhuha ahlul bid' للتنفير عن أهل السنة ومن يسمونهم وهابية. Ahlul bid'ah wal inhirafat, pelaku kebid'ahan dan penyimpangan, mereka menjadikan perkara ini untuk manusia lari dari dakwah sunnah. Fa idza dhahabta tad'u fi baladin awwal ma yas'alunaka amama al-awam an abawayy an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan bab ini, kalaulah kalian berdakwah di kampung-kampung atau di beberapa kota, mereka akan menjadikan pertanyaan pertama kepada kalian, bagaimana sikap kalian terhadap kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ajabta bima ajaba bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kufrihima wa annahu fi an-nar, an al-abawain kafirain wa fi an-nar. Kalaulah kalian menjawab pertanyaan mereka tersebut dengan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang tuanya di neraka, asarul 'ammal juhal 'alaik tawwarum 'alaik. Dan mereka berusaha membawa orang-orang bodoh untuk memerangi kalian. Warubbama kaffaruk aw darabuk. Bisa jadi kalian dikafirkan atau bisa jadi kalian dipukul. Walakin unqul lahum kalam. Awalan ibda' bihim fi da'watihim ila at-tauhid wa ta'dhim as-sunnah. Akan tetapi mulailah dengan dakwah kepada mereka tentang perkara tauhid dan sunnah. ثم انقل لهم كلاما من يعظمونهم من العلماء في معنى هذا الحديث. Kemudian nukilkan kepada mereka tersebut siapa saja yang memuliakan mereka tersebut daripada para ulama tentang hadis ini. فهل كان هؤلاء العلماء وهابية؟ Apakah ulama tersebut merupakan Wahabi? وهم قبل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين. Sedangkan mereka hidup sebelum Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab ratusan tahun sebelumnya. Wa hal al-Imam Muslim Wahabi? Apakah al-Imam Muslim Wahabi? Wa hal al-Imam Abu Dawud Wahabi? Apakah al-Imam Abu Dawud Wahabi? Wa hal an-Nawawi Wahabi? Apakah al-Imam an-Nawawi Wahabi? Bal huwa 'indakum Asy'ari wa 'indahu tasawuf. Bahkan al-Imam an-Nawawi terdapat pemahaman Asy'ari dan ada pemahaman tasawuf pada dirinya. Fa laysa ahlus sunnah faqat alladhina qalu bi hadzal hadits. Bukan ahlu sunnah saja yang mengomentari hadis ini. ولكن يستغلون هذه المسألة للتنفير. Akan tetapi mereka sibuk dengan permasalahan ini gunanya untuk manusia lari dari dakwah sunnah. ومن تحريف هؤلاء dan dari penyimpangan mereka أن قالوا sampai mereka mengatakan إمعانا في الضلال والغلو yaitu زيادة في الضلال والغلو mereka menambahkan kesesatan dan غلو. قالوا إن آزر الذي سماه الله أبا لإبراهيم وقال أباه واستغفر لأبيه ثم لم يستغفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدية كل هذه الآيات قالوا المراد به عمه. Bahkan mereka mengatakan bapak Azar yang dimana Allah jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Quran itu adalah bapaknya, mereka mengatakan itu bukan bapaknya tapi pamannya. Qalu ammuhu na'am Azar amma abuhu fa muslim ain hadha harrafu kitab Allah. Mereka berusaha mengubah-ubah Al-Quran, mereka mengatakan pamannya iya kafir adapun bapaknya muslim. Ain hadha fil Quran fa harrafu al-Quran. Mereka merubah-rubah Al-Quran. Wa raddu al-ahadith as-sahihah. Menolak hadis yang sahih. واعتمدوا على الأحاديث الموضوعة. Mereka bersandar dengan hadis-hadis yang maudhu'. صح ولا لا؟ كل هذا بسبب الغلو والعاطفة. Seluruhnya itu disebabkan غلو dan adanya perasaan, mengedepankan perasaan. نسأل الله التوفيق صلى الله عليه وسلم.